dan mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Dan telah kita jelaskan bahwa qunutun nawazil adalah qunut yang disyariatkan. Dan disyariatkannya pada 5 waktu salat. Tidak terkhusus salat tertentu. Apakah itu salatul fajr atau salat-salat yang lainnya? Sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Ada sebagian tambahan dalam riwayat al-Imam Ahmad dan Ad-Darqutni yang semisalnya dari jalur yang lain, namun ada tambahan wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Adapun pada waktu subuh, maka beliau terus-menerus melakukan qunut hingga beliau meninggalkan dunia. Yani hingga akhir hayat beliau. Dan tambahan ini adalah tambahan yang mungkarah. Tambahan yang mungkar. Disebabkan di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi inilah yang meriwayatkan hadis dari Ar-Rabi' dari Anas. Dan Abu Ja'far ini adalah seorang perawi yang dhaif, yang lemah. Di samping itu dia telah menyelisihi perawi-perawi yang thiqat, yang meriwayatkan hadis ini tanpa ada tambahan ini. Tanpa ada tambahan wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Tidak ada tambahan ini. Yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan qunut an-nazilah maka beliau pun meninggalkannya. Tidak ada pengkhususan qunut pada waktu salatul fajr. Dan ini akan kita jelaskan nanti insyaallah ta'ala. Lalu kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa anhu radiyallahu ta'ala anhu. Dan dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة. Dari beliau, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah melakukan qunut kecuali untuk mendoakan kebaikan pada satu kaum. Yani mendoakan kaum muslimin. Mendoakan mereka-mereka yang tertindas. Yang terzalimi. Di zaman Rasulullah SAW mendoakan ahlu Makkah. Mereka adalah orang-orang yang lemah pada saat itu. Yang mendapatkan penindasan dari kalangan orang-orang kafir yang berkuasa di Makkah. Au da'a ala qaumin ataukah mendoakan kejelekan pada kaum yang lainnya. Orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang kafir. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini dikuatkan pula dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah. Beliau mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza arada ay yad'u li ahadin aw yad'u ala ahad qanata ba'da ar-ruku'. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam apabila beliau hendak mendoakan kebaikan pada seseorang ataukah kejelekan atas seorang yang lain maka beliau qunut. setelah ruku' di dalam salat. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, menguatkan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa qunut yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qunutun nawazil, yaitu qunut yang dikerjakan apabila terjadi penindasan terhadap kaum muslimin yang lemah dari kalangan orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin, yang menindas mereka di kampung halaman mereka, maka disyariatkan. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah melakukan qunutun nawazil disyaratkan izin dari imam, dari penguasa? Apabila penguasa memberikan izin, maka diperbolehkan. Namun kalau tidak ada izin, maka tidak diperbolehkan. Dan pendapat ini yang masyhur dari madhab Al-Hanabilah, madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa qunutun nawazil kedudukannya sama seperti salatul istisqa yang harus dilakukan secara berjamaah dan dilakukan berdasarkan izin dari al-imam. Sebagaimana salatul istisqa tidak dilakukan kecuali apabila penguasa telah memberikan izin untuk melaksanakan salatul istisqa, salat untuk meminta hujan. Maka demikian pula berkenaan tentang qunutun nawazil, bahwa qunut an-nazilah ini dilakukan apabila imam melakukannya ataukah imam telah memberikan izin untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qunutun nawazil tidak dilakukan di setiap tempat. Namun yang melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan para sahabat yang salat di belakang beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari Sa'd bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'd bin Tariq dari kalangan tabi'in. Abu Malik, beliau berasal dari Kufah. Dan beliau seorang perawi yang terpercaya. Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya mengatakan bahwa beliau seorang perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Bahkan Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la a'lamuhum yakhtalifuna fi annahu thiqatun 'alim. Aku tidak mengetahui para ulama berselisih dalam menetapkan bahwa Sa'd bin Tariq adalah seorang perawi yang thiqah, sekaligus beliau adalah seorang yang 'alim. Maka beliau adalah perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Hanya saja disebutkan di sini penyebutan radhiyallahu an seakan-akan mengesankan bahwa beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab penggunaan yang masyhur apabila seorang mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, biasanya digunakan untuk para sahabat. Sedangkan pada selain sahabat, apabila mereka telah meninggal, biasanya mereka mengucapkan rahimahullah. Atau kalau masih hidup, biasanya mereka mengatakan hafizahullah. Namun bukan terlarang mengucapkan kepada selain sahabat radhiyallahu ta'ala an. Akan tetapi doa-doa yang seperti ini hanya merupakan kebiasaan untuk membedakan antara satu generasi dengan generasi yang lain. Membedakan antara generasi sahabat dengan yang lainnya. Hanya itu saja. Sebab pada hakikatnya boleh kita mengatakan kepada sahabat rahimahullah, boleh. Kepada selain sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhu, juga diperbolehkan. Misalnya kita mengatakan al-imam syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, boleh. Asal tidak mengesankan kepada seorang bahwa penyebutan itu menunjukkan bahwa dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama mengingkari apabila doa-doa tersebut hanya dikhususkan kepada seorang, tidak kepada yang lainnya. Seperti tindakan al-ghulu, berlebih-lebihan yang dilakukan oleh kaum Syiah, yang mengkhususkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dengan doa-doa khusus alaihi salam. Atau dengan doa karramallahu wajhah. Maka sebagian dari kalangan para ulama memakruhkan hal ini, dikhawatirkan menjerumuskan diri kepada sikap ghulu, berlebihan kepada seseorang, tidak kepada yang lainnya. Mengkhususkan karramallahu wajhah kepada Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala an. Walaupun ada dari kalangan ahlu sunnah yang membolehkan. Bahkan Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab syariah, beliau menyebutkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Naam, walhasil dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan ahlu sunnah. Namun lebih utama bagi kita untuk meninggalkan doa-doa yang dikhususkan kepada seorang, tidak kepada yang lainnya, untuk menutup adanya pintu sikap berlebih-lebihan kepada seorang. Qala, beliau berkata, yaitu Sa'ad bin Tariq, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku. Ayah beliau yaitu Tariq. Tariq bin Asyam bin Mas'ud Al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ayahnya Sa'ad bin Tariq inilah yang termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebagaimana hadis-hadis yang datang menjelaskan hal tersebut, bahwa ayahnya adalah seorang sahabat, dan para ulama menetapkan beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Tariq bin Asyam ini kecuali anaknya. Jadi Sa'ad bin Tariq adalah satu-satunya murid ayahnya, Tariq bin Asyam. Tidak ada yang lain yang diketahui meriwayatkan hadis dari Tariq bin Asyam radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih. Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menyebutkan dalam Kitabul Qunut, tatkala beliau mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Asyam ini, beliau mengatakan wa fi suhbatihi nazar, bahwa menetapkan Tariq bin Asyam ini termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu ditinjau kembali, terdapat kelemahan, kata beliau. Namun pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Dibantah oleh para ulama. Bahkan Ibn Abdul Hadi rahimahullah ta'ala menuduh Al-Khatib dengan sikap ini bahwa dia telah berbuat ta'assub dalam perkara ini. Hanya untuk melemahkan hadis tentang masalah bid'ahnya qunut pada waktu subuh. Mengkhususkan qunut pada waktu subuh. Maka dia pun berusaha untuk melemahkan riwayat ini. Namun pada hakikatnya hadis ini adalah hadis yang akan kita sebutkan nanti adalah hadis yang sabit. Yang meriwayatkan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tariq bin Asyam, termasuk dari sahabat Nabi sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti dalam hadis ini. Aku berkata kepada ayahku, "Ya abati, wahai ayahku, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya engkau salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Demikian pula engkau salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman dan di belakang Ali bin Abi Thalib." Dalam riwayat-riwayat itu di sini tidak disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa anaknya mengatakan pada ayahnya dan Ali bin Abi Thalib kurang lebih 5 tahun lamanya engkau salat di belakangnya. Afakanu yaqnutuna fil fajri? Apakah mereka semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, apakah mereka dahulu melakukan qunut, mengkhususkan qunut pada waktu fajar, pada salat subuh? Qala, maka ayahnya menjawab, Tariq bin Asyam menjawab, "Ay bunayya muhdats, wahai anakku, itu adalah perkara yang baru." Muhdats. Rawahu al-khamsah illa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 kecuali Abu Dawud tidak meriwayatkan dalam sunannya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tabarani dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Adh-Dhiya dalam kitabnya Al-Mukhtarah dengan sanad yang sahih dan tidak diragukan kesahihan dari riwayat ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala berusaha untuk melemahkan riwayat ini. Namun pelemahan tersebut adalah pendapat yang lemah. Dia berusaha untuk meragukan tentang Tariq bin Asyam dalam keadaan para ulama dan hadis-hadis meriwayatkan dan menetapkan bahwa Tariq bin Asyam termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini dengan jelas anaknya mengatakan kepada ayahnya, "Engkau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berarti beliau salat di belakang Rasulullah alaihi salatu wasallam, bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, Abu Malik Sa'ad bin Tariq ini, dia menjelaskan umur berapa ayahnya pada saat dia salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana abi qad shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 16 sana." Adalah ayahku, beliau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau telah berumur 16 tahun. Berarti sudah balik. Iya kan? 16 tahun. Madhinnatul buluq fil 15. Ya. Kalau umur sudah 15 tahun itu sudah kemungkinan besar balik. Jumhur para ulama menetapkan bahwa seorang kalau telah mencapai usia 15 tahun, maka dia telah mencapai usia balik. Farik bin Asyam umurnya 16 tahun. Beliau telah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan usia beliau demikian. Berarti telah balig dan telah mengetahui, memahami dengan baik apa yang beliau kerjakan, apa yang ada di sekitar beliau, termasuk apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau salat di belakang Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, beliau salat di belakang Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar, beliau salat di belakang Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan beliau mengatakan, "Ai bunayya muhdats." Bahwa kunut yang dikerjakan pada sholat subuh itu adalah perkara yang baru, yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan Al-Khulafa'ur Rashidun. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadza hadithun hasanun sahih. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkannya dalam kitab Al-Irwa jilid 2 nomor hadis 435. Demikian pula Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Jadi hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Kemudian yang terkandung di dalam hadis ini dari fiqhul hadis, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum mengkhususkan kunut pada waktu fajar, pada salat subuh. Dan dalam perkara ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama seperti Sufyan ats-Tsauri, Abdullah ibn al-Mubarak, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, dan diriwayatkan dari as-sahabah, dari al-khulafa'ur rasyidun, dari Ibn Abbas, dari Ibn Mas'ud, dari Ibn Umar, dan yang lainnya. Mereka memandang bahwa tidak disyariatkan mengkhususkan al-qunut pada salat subuh, pada salatul fajr. Ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama, seperti pendapatnya Al-Imam Malik dan pengikutnya Al-Malikiyah, pendapat Al-Imam Syafi'i dan pengikutnya dari kalangan Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa mengkhususkan kunut terus menerus, ya, terus menerus tanpa henti adalah perkara yang disyariatkan, perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menisbahkan pendapat ini kepada pendapat jumhur. Dia mengklaim bahwa justru kebanyakan para sahabat itu mereka kunut pada waktu subuh. Ini iskal. Ini problem tentunya. Kedua belah pihak mengklaim, ya, sahabat bersama kami. Pendapat yang satu juga mengatakan sahabat bersama kami. Dan kita tidak mengetahui mana yang rajih dari apa yang dikerjakan oleh para sahabat, kecuali harus kembali kepada isbatu asanidil athar, menetapkan keabsahan sanad-sanad dari riwayat-riwayat yang dinukilkan dari para sahabat itu. Walhasil ini perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Antara pendapat yang mengatakan tidak disyariatkannya, bahkan itu adalah perkara bid'ah, dengan pendapat yang mengatakan itu sunnah, itu disyariatkan. Adapun mereka yang berpendapat bahwa kunut pada waktu subuh itu adalah perkara yang disyariatkan, dalil mereka yang paling kuat adalah hadis yang telah kita sebutkan. Itu hadis yang paling jelas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni, yang padanya terdapat tambahan wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Adapun pada salat subuh, maka beliau senantiasa kunut sampai beliau meninggalkan dunia. Ini yang paling kuat yang mereka jadikan sebagai hujjah dan yang paling masyhur, dan telah kita jelaskan bahwa tambahan ini adalah tambahan yang mungkar, tidak bisa dibangun di atasnya hujjah. Naam, disebabkan karena riwayat itu adalah merupakan riwayat yang lemah, sebutkan oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya dari kalangan para ulama melemahkan riwayat tersebut. Fala taqumu bihi hujjah. Ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang kunut pada waktu salat subuh. Ada riwayat-riwayat yang sahih. Akan tetapi hadis-hadis tersebut tidak jelas mengkhususkan kunut pada waktu subuh. Ya, bahkan hadis-hadis tersebut ya, semuanya memberikan isyarat secara zahir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya itu pada saat kunut an-nawazil yang tidak mengkhususkan pada waktu subuh, tapi lima salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kelima waktu salat ini dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam selama sebulan lamanya. Nah, sehingga kalau disebutkan dalam sebagian hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam kunut pada waktu salat subuh pada saat ini dan itu, nah, tidak menunjukkan pengkhususan pada waktu salat subuh. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada waktu salatul maghrib, Rasulullah kunut pada waktu salatul isya, pada waktu salat duhur, pada waktu salatul asr, dan tidak mengkhususkan pada waktu salat itu saja, menunjukkan bahwa kelima waktu telah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kelima waktu telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadisnya Anas bin Malik, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan kunut illa idza da'a li qaumin au da'a ala qaumin, kecuali apabila beliau hendak mendoakan kebaikan terhadap satu kaum atau mendoakan kejelekan terhadap kaum yang lain. Berarti kunut apa itu? Kunutun nawazil, an-nazilah. Nah, musibah yang menimpa kaum muslimin, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka dianjurkan dalam keadaan seperti ini. Nah, adapun terus-menerus, maka riwayatnya dhaifah. Ditambah lagi dengan hadis yang telah kita sebutkan ini, hadisnya Sa'ad bin Tariq, hadis yang sahih, semakin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mengkhususkan kunut pada waktu subuh adalah perkara yang tidak disyariatkan, adalah perkara yang muhdats, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaulah Rasulullah alaihi salatu wassalam rutin melakukan kunut pada waktu subuh ya, setiap hari, maka tentu akan dinukilkan kepada kita dengan penukilan yang datang dari berbagai jalan dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya demikian. Akan datang dari berbagai jalur riwayat-riwayat itu. Ternyata tidak ada yang meriwayatkan hadis yang jelas-jelas menunjukkan pengkhususan kunut pada waktu salat subuh kecuali dari jalur yang riwayatnya dhaif. Abu Ja'far Ar-Razi, rawi yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, dan inilah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya. Beliau menjelaskan hal ini bahwa kalaulah mengkhususkan qunut pada salat subuh setiap hari terus-menerus adalah perkara yang disyariatkan, akan dinukilkan kepada kita, akan banyak jalurnya dari para sahabat menukilkan hal tersebut. Karena ini masalah salat. Masalah salat termasuk di antara perkara yang sangat penting dalam agama ini. Sehingga para sahabat, mereka betul-betul memperhatikan salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata yang terjadi adalah penukilan sebaliknya. Tariq bin Asyam ditanya oleh anaknya, engkau salat di belakang Rasulullah, engkau salat di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, apakah mereka kunut pada waktu subuh? Kata Nabi, kata Tariq bin Asyam radhiyallahu ta'ala, ay bunayya muhdats, itu perkara bid'ah, muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa yang sahih adalah tidak dianjurkannya. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui dalam permasalahan ini. Sebab di antara kaum muslimin ada yang menjadikan masalah ini seakan-akan ini adalah merupakan permasalahan prinsip, permasalahan akidah, yang kalau seseorang itu melakukan kunut, mubtadi', ahlul bid'ah, sesat. Ada sebagian yang berlebih-lebihan dalam menyikapi permasalahan ini, tidak sesuai dengan porsi yang ada. Permasalahan seperti ini, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, itu sama seperti permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang lainnya, yang dibangun di atasnya ijtihad. Ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam perkara seperti ini. Sama seperti masalah yang lainnya. Setelah ruku, apakah kembali bersedekap atau tidak bersedekap? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi akhdun warad, saling bantah-membantah dalam permasalahan ini. Namun tidak saling sesat-menyesatkan. Ya, apa yang dilakukan oleh sebagian mereka menjadikan itu sebagai ciri-ciri, kalau yang kunut subuh bukan dari kami, bukan dari kelompok kami, ya, yang tidak kunut itulah dari kelompok kami. Ada lagi yang mengatakan yang tidak kunut itu Wahhabi, ya. Ada lagi yang mengatakan yang kunut itu NU, yang tidak kunut itu Muhammadiyah. Allahul musta'an. Mengkhususkan pada kelompok tertentu, organisasi tertentu. Tidak benar yang demikian. Kita mengatakan ini masalah, tetap kita bahas sesuai dengan kadar ilmiah yang ada. Kita mengatakan ini yang sahih, ini yang lemah. Akan tetapi barakallahu fikum, ya, kalaupun kita mengatakan bahwa mengkhususkan kunut pada waktu subuh adalah perkara yang tidak dianjurkan berdasarkan, ya, data-data ilmiah yang telah sampai kepada kita, dan itu adalah merupakan kesimpulan kita, jangan kemudian kita langsung mengklaim setiap yang kunut mubtadi', ahlul bid'ah. Oh, jangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu, terlalu berlebihan. Nah, kita mengatakan bahwa itu masalah ijtihad. Memang ada pendapat dari kalangan para ulama, pendapat Imam Malik, pendapat Al-Imam Syafi'i, berpegang kepada pendapat tersebut. Mungkin dia, ya, selama ini membaca kitab-kitab fikih, kitab-kitab hukum, lalu kemudian sampai kepadanya permasalahan ini, dan sampai disitulah tingkat kemampuan dia dalam memahami ilmu tersebut. Nah, maka kita memberikan uzur. Nah, permasalahannya, apabila kita telah mengetahui masalahnya, bahwa ini adalah perkara yang tidak disyariatkan, lalu kemudian kita tinggal di tempat yang dekat masjid, yang dipimpin oleh imam yang setiap hari melakukan kunut subuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengatakan itu tidak disyariatkan. Tapi kita sebagai makmum, ya, makmum di belakang imam yang imamnya misalnya bermadhab al-imam syafi'i, yang menganggap bahwa al-kunutu fil fajri sunnatun mustahabbah. Kunut pada waktu subuh itu sunnah yang dianjurkan terus menerus. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah mengikuti, ikut kunut, ikut mengangkat tangan, ikut mengaminkan atau tidak? Nah, ini permasalahan. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa tetap seorang meyakini mengerjakan apa yang dia yakini, bahwa itu perkara yang tidak disyariatkan, maka dia tidak ikut. Maka dia tidak mengikuti al-imam dalam mengerjakan kunut tersebut. Nah, namun sebahagian dari kalangan para ulama, dan tidak sedikit, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka semua mengatakan bahwa apabila makmum berada di belakang imam yang melakukan kunut pada waktu fajar, maka makmum itu mengikuti imam. Nah, dan yang zahir pendapat yang kedua ini, pendapat yang sangat kuat sekali, dibangun di atas asar para ulama, dibangun di atas dalil. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra jilid 1 halaman 229, beliau mengatakan, yambaghi lil ma'mum ayyutabi'a imamahu fima yasugu fihi al-ijtihad, fa idza qanata qanata ma'ahu wa in taraka al-qunuta lam yaqnut. Sepantasnya lah bagi seorang makmum untuk mengikuti imamnya dalam perkara-perkara yang dibolehkan padanya ijtihad. Apabila dia kunut, maka dia kunut bersamanya. Kalau imamnya meninggalkan kunut, maka dia tidak kunut pula. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya imam itu dijadikan dalam rangka untuk diikuti. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Wala takhtalifu ala a'immatikum." Janganlah kalian berselisih terhadap imam-imam kalian. Wa thabata anhu fi sahih annahu qala, dan telah sahih pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Bahwa para imam itu salat memimpin kalian. Apabila mereka benar, maka kalian mendapatkan pahala, mereka juga mendapatkan pahala. Dan apabila mereka keliru, maka kalian mendapatkan pahala, mereka mendapatkan dosanya. Ala tara anna al-ma'muma law qara'a fil akhiratain bi suratin ma al-fatihah wa tawwalahuma 'ala al-ulayn la wajabat mutaba'atuhu fi dhalik. Lalu beliau berikan contoh. Bagaimana misalnya imam berpendapat bahwa pada sholat yang jumlahnya 4 rakaat, pada sholat duhur, pada sholatul asr misalnya, imam berpendapat boleh membaca surah pada 2 rakaat terakhir selain dari al-fatihah. Dan ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Walaupun yang rajih bolehnya. Imam berpendapat boleh membaca surah selain Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Ya, kalau misalnya makmum tidak melihat pendapat tersebut. Ya, akhirnya imam ini memanjangkan dua rakaat terakhirnya. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Kan dia harus mengikuti, iya kan? Dia tidak boleh takbir sampai imam bertakbir. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah katanya. Nah, tidak boleh dia menyelisihi, walaupun pendapat dia adalah tidak boleh membaca selain dari Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Fa amma musabaqatul imam fa innaha la tajuz. Adapun mendahului imam, maka itu tidak boleh. Fa idza qanata lam yakun lil ma'mum ay yusabiqahu fala budda min mutaba'atihi. Maka apabila imam kunut, maka tidak diperbolehkan bagi makmum untuk ya mendahului imam. Misalnya langsung sujud. Imamnya masih baca doa kunut. Nah, imamnya masih baca doa kunut. Tapi yang kebanyakan yang terjadi adalah berdiri saja, iya kan? Berdiri. Lalu berdiri itu melakukan apa itu? Enggak ngapa-ngapain. Diam saja. Nah. Ya. Tidak mengikuti imam. Fala budda min mutaba'ati. Kata beliau, harus dia mengikuti imam. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari Utsman ketika beliau melaksanakan salat di Mina 4 rakaat. Padahal Utsman ibn Affan musafir. Nah, pada waktu itu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika beliau menjadi makmum di belakang Utsman, beliau ikut sholat bersama dengan Utsman 4 rakaat. Lalu ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kenapa engkau melakukan sholat 4 rakaat? Padahal engkau yang mengingkari Utsman ketika dia mengerjakan 4 rakaat, padahal dia musafir, semestinya dia mengerjakan 2 rakaat. Kafar. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah keburukan. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika ada seorang bertanya kepada beliau, kapan waktu melempar jamrah pada waktu haji? Kata Anas bin Malik, if'al kama yaf'alu imamuka. Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh imam kamu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga ditanya tentang masalah ini. Ya, ada seorang penanya mengatakan di tempat kami ada seorang imam kunut pada sholat subuh. Ya, dan sifatnya terus-menerus. Apakah kita boleh mengikutinya? Apakah kita mengaminkan doanya? Kata Syekh rahimahullah, man shalla khalfa imamin yaqnutu fi shalatil fajri فليتابع الإمام في القنوت في صلاة الفجر ويؤمن على دعائه بالخير وقد نص على ذلك الإمام أحمد. نعم, barang siapa yang salat di belakang imam lalu dia kunut pada waktu subuh, maka dia mengikuti imam pada kunutnya pada waktu subuh itu, dan dia mengaminkan doanya dengan kebaikan, dan telah dinaskan tentang hal ini Al-Imam Ahmad. Jadi beliau menyandarkan hal ini kepada Al-Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad termasuk diantara para ulama yang melihat tidak disyariatkannya melakukan kunut pada waktu subuh. Demikian pula Al-Lajnah, Al-Lajnatul Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pada waktu itu juga menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, namun kata beliau, ya, fa in kana al-imam yusdil fi salatihi, jadi beliau ditanya, yakni al-lajnah, lembaga fatwa di Saudi ini ditanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ya boleh salat di belakang orang yang berpendapat tidak bersedekap? Tidak bersedekap sama sekali, dari awal tidak bersedekap. Allahu akbar. Lagi ya. Jadi dia meluruskan tangannya, tidak bersedekat. Nah, dan dia melakukan kunut terus-menerus. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian Al-Malikiyah, seperti itu. Mereka menyangka bahwa Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya, membolehkan atau menganjurkan untuk tidak bersedekat. Maka beliau menjelaskan, yakni Al-Lajnah menjelaskan, fa in kana al-imam yusdilu fi salatihi wa yudimul qunut fi salati subhi ala ma dzakara fi as-su'al nasahahu ahlul ilm wa arsyaduhu ila al-amal bis sunnah. Apabila imam itu tidak bersedekat dalam salatnya dan terus-menerus melakukan kunut dalam salat subuhnya sebagaimana yang disebutkan dalam soal, maka hendaklah para ulama berusaha untuk menasihatinya, mengarahkannya untuk mengamalkan sunnah. Fa in istajaba falhamdulillah. Kalau dia mengabulkan, alhamdulillah. Kalau dia mau mengamalkan sunnah. Tapi tidak semua imam seperti ini keadaannya. Ya, kalau kita menasihati, menjelaskan, walhamdulillah kalau dia mau menerima. Tapi kalau tidak, fa in aba, kalau dia tidak mau, sahulat salatul jama'ati wara'a ghairi, salla khalfa ghairi. Kalau memudahkan bagi dia, mungkin ada masjid yang lain. Ya. Memudahkan bagi dia mengerjakan salatul jamaah di belakang yang lainnya, yang mengerjakan sunnah, maka dia cari masjid yang lain. Nah, tapi lagi-lagi tidak semua orang dimudahkan seperti ini. Ya. Muhafazatan ala sunnah dalam rangka untuk melihara sunnah. Wa illam yasudhalik. Tapi kalau tidak memudahkan baginya demikian, salla wara'ahu hirsan 'alal jama'ah, ya, maka dia tetap salat di belakangnya dalam rangka untuk mendapati al-jama'ah. Nah, dalam rangka untuk mendapati al-jama'ah, dan dia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam ala kulli hal. Nah, maka ini beberapa fatwa dari para ulama menjelaskan bahwa apabila seorang mengikuti imamnya dalam perkara seperti ini, nah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dan memiliki pendahulu dalam perkara ini. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, apakah kita mengikuti imam yang melakukan kunut, ya, dengan mengangkat tangan, kata Syekh, na'am, mengangkat tangan. Apakah kita mengaminkan? La, kata Syekh. Nah, jadi mengikuti dalam syakal saja. Mengikuti dalam keadaannya secara zahir. Ya. Adapun mengaminkan, beliau tidak berpendapat untuk mengaminkannya kala beliau tidak berpendapat bahwa yang demikian disyariatkan. Ini wallahu ta'ala alam beberapa fatwa para ulama. Semoga insyaallah taala kita bisa mengambil faedah darinya, dan saya kira sampai di sini yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang faham dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, dalam sholat maghrib berjamaah dan sudah masuki rakaat ketiga setelah sujud terakhir, kemudian imam bertakbir, makmum bersiap untuk duduk tawarruk untuk tasyahud akhir, tapi imam terus berdiri dan beberapa makmum bertasbih untuk mengingatkan, akan tetapi imam terus berdiri menyelesaikan bacaannya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap makmum yang benar sesuai sunnah? Apakah tetap duduk atau ikut berdiri? Apabila dalam sholatul jamaah mereka telah mengerjakan 3 rakaat pada sholatul maghrib, mereka telah mengerjakan 3 rakaat, lalu kemudian semestinya duduk tasyahud akhir untuk salam, lalu kemudian imamnya berdiri ingin menambah ke rakaat yang berikutnya, berarti ingin menjadikan sholat maghrib 4 rakaat. Maka telah ditegur oleh makmumnya, dia tetap ya dengan perbuatannya tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum tetap duduk dan tidak mengikuti imam. Ya, sebabkan karena salatul jamaah, salatul maghrib 3 rakaat. Tidak ada tambahan dalam hal ini. Maka tidak mengikuti imam dalam perkara seperti ini. Nah, dan boleh bagi imam untuk langsung duduk, ya. Mungkin imam ini memahami bahwa kalau sudah terlanjur berdiri maka harus disempurnakan. Itu kalau belum sempurna rakaatnya. Itu kalau belum sempurna, terjadi kekeliruan. Tapi kalau sudah sempurna dia ingin menambah satu lagi, ya, ketika dia sadar bahwa dia telah salah, dia harus kembali ke posisinya, yaitu duduk terakhir. Wallahu ta'ala alam. Dalam kondisi musafir di mana waktu untuk mengerjakan sholat 5 waktu masih luas, air wudhu, tempat dan pakaian untuk sholat tersedia, apakah afdal untuk mengqasar dan dijamak sekaligus atau diqasar saja? Mengqasar sholat itu berhubungan dengan keadaan seorang sebagai seorang musafir. Maka selama dia musafir, dia dianjurkan mengqasar sholatnya. Walaupun waktu sholat masih luas, ya. Walaupun waktu sholat masih luas, maka dia tetap diwajibkan untuk mengqasar sholatnya. Karena itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bagi para musafirin. Itu sempurna dan tidak ada kekurangan. Kecuali apabila musafir tersebut sholat di belakang orang yang menyempurnakan sholatnya. Orang yang mukim. Orang yang mengerjakan 4 rakaat misalnya. Maka yang sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah mengikuti imam. Mengikuti imam yaitu mengerjakan sempurna. Ya, namun yang kita maksudkan kalau mereka sholat berjamaah dipimpin oleh seorang musafir, maka dalam hal ini wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat qasar. Nah. Adapun menjamak sholat, yang afdal mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, masing-masing waktunya. Sepakat para ulama bahwa mengerjakan sholat pada waktunya, pada waktu sholat, masing-masing sholat tersebut, itu lebih afdal. Tapi kalau mereka musafirin, maka dibolehkan, diringankan dengan diperbolehkannya menjamak antara dua sholat, sholatul zuhur dengan al-asr, menjamak antara sholatul maghrib dengan sholatul isya, diperbolehkan. Apalagi di saat mereka memiliki hajah, kebutuhan untuk menjamak di antara dua sholat tersebut, maka hukumnya boleh. Permasalahan ketiga, anak kutip dari terjemahan bagian dari hadis Dzul Khuwaisirah sebagai berikut. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, menonjol bagian atas kedua pipinya, menonjol kedua dahinya, lebat jenggotnya, botak kepalanya, dan tergulung sarungnya. Orang itu berkata, takutlah kepada Allah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, celaka engkau, bukankah aku manusia yang paling takut pada Allah? Kemudian orang itu pergi. Maka Khalid bin Al-Walid berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi berkata, jangan, dia masih sholat. Dalam riwayat Imam Bukhari. Penggalan riwayat yang lain, ketika kami bersama Rasulullah SAW, beliau sedang membagi, tiba-tiba Dzul Khuwaisirah mendatangi beliau, kemudian berkata, wahai Rasulullah, berbuat adillah. Rasulullah berkata, celaka engkau, siapa lagi yang bisa berbuat adil jika saya sudah dikatakan tidak adil? Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Rasulullah menjawab, biarkan dia, sungguhnya dia mempunyai pengikut di mana kalian merendahkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Yang menjadi pertanyaan, apakah kejadian dalam kedua hadis di atas terjadi satu kali atau dua kali? Apabila terjadi satu kali, mengapa bisa terjadi periwayatan yang lafadznya jauh berbeda dalam keadaan kedua hadis tersebut sama-sama sahih? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari ucapan-ucapan baik yang dilakukan Dzul Khuwaisirah, Rasulullah SAW dan sahabat, bahkan dalam kedua hadis ini sahabatnya pun berbeda. Sehingga secara zahir terlihat kejadian ini berlangsung dua kali, di mana Dzul Khuwaisirah berdialog dengan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas para ulama secara zahir mereka membawa hadis ini kejadiannya satu kali. Namun kenapa kok terjadi perbedaan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Terjadi perbedaan apa yang diucapkan oleh Dzul Khuwaisirah? Kemudian terjadi pula perbedaan tentang siapa yang mengatakan kepada Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi perbedaan-perbedaan yang seperti ini, itu kita harus melihat ya terlebih dahulu. Apakah perbedaan itu betul-betul terjadi perbedaan secara makna? Apabila secara makna kurang lebih demikian keadaannya, maka kita mengatakan ini mimbabir riwayat bil makna, termasuk di antara riwayat yang disebutkan secara makna, dan hal tersebut diperbolehkan sebagaimana yang ma'ruf dalam kitab-kitab mustalahul hadis, bahwa diperbolehkan bagi seorang yang alim yang mengetahui perubahan-perubahan makna dalam bahasa Arab untuk meriwayatkan hadis secara makna, dan inilah yang dilakukan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Kemudian kalau terjadi perbedaan lafaz misalnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan orang yang disebutkan, ini juga tidaklah menyebabkan terjadinya kegoncangan dalam riwayat tersebut. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis ini, ya, dalam satu riwayat menyebutkan Khalid ibn al-Walid yang mengatakan kepada Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Umar ibn al-Khattab yang meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya. Sebenarnya tidak terjadi perbedaan. Boleh jadi setiap terawi yang meriwayatkan hadis ini itu menyebutkan masing-masing dari apa yang dia ketahui dalam kejadian tersebut. Sehingga kita mengatakan bahwa kemungkinan pada kejadian itu yang meminta izin kepada Rasulullah dua orang, Khalid ibn al-Walid dan Umar ibn al-Khattab. Kedua-duanya telah meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya. Ya, hanya saja para perawi yang meriwayatkan hadis ini masing-masing meriwayatkan salah satu di antara keduanya. Ada yang meriwayatkan Umar, ada yang meriwayatkan Khalid ibn al-Walid. Tidak terjadi pertentangan di antara riwayat tersebut. Pada beberapa perbedaan lafaz, ucapan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, boleh jadi kedua-duanya beliau ucapkan, ya. Oleh karena itu di dalam ilmu mustalahul hadis kita mengenal ada salah satu pembahasan yang disebut dengan ziyadatu tsiqah, ya. Ziyadatu tsiqah. Apabila seorang perawi yang tsiqah menambah sebuah riwayat yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang lain. Apabila perawi ini tsiqah, terpercaya, dan dia termasuk di antara perawi yang ya punya kekuatan walaupun dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis itu, maka riwayat atau tambahan itu diterima. Sebagai contoh misal hadis yang masyhur tentang zakatul fitr, hadis Abdullah bin Umar. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr 'ala al-hurr wal 'abd was-saghir wal kabir wa adh-dhakari wal unza. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr kepada budak, kepada orang merdeka, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan. Nah, Al-Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini namun menambah pada riwayat yang terakhir. Ada tambahan minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ada tambahan ini yang tidak ditambah oleh yang lainnya. Para ulama mensahihkan riwayat ini. Sebab Al-Imam Malik rahimahullah ya bukan sembarang orang. 10 orang perawi menyelisih Imam Malik, boleh jadi Imam Malik yang benar, 10 orang itu bisa salah. Disebabkan karena ya keimamahan yang dimiliki oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala, maka para ulama membenarkan riwayatnya. Sehingga kita mengatakan bahwa yang lain meriwayatkan hadis, mereka tidak menyebutkan mungkin karena mereka tidak mendengarkan atau karena mereka luput ya. Yang lainnya, para perawi yang lainnya yang meriwayatkan hadis lalu menambah, mereka menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang lainnya, maka ada mimba bi ziyadati tsiqah, maka diterima riwayat tersebut apabila berasal dari perawi yang terpercaya. Nah, maka tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat ini. Wallahu taala alam. Tayib, saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.